Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ini. Kali ini kita akan membahas secara khusus tentang masalah udhiyah. Masalah hewan kurban atau kurban. Adapun kajian rutin kita sementara kita stop pada pembahasan istisqa kemarin, pembahasan tentang masalah sholat minta air hujan. Sekarang ini kita bahas khusus tentang masalah kurban, dikarenakan kita sudah masuk pada tanggal 4 Dzulhijjah. Itu artinya menyisakan 6 hari lagi Idul Adha, yang di situ ada syariat untuk menyembelih hewan kurban. Kita ambilkan dari kitab kita juga, yaitu kitab Umdatul Ahkam bab yang ke 63. Bab yang ke 63, hadis yang ke 397 tentang masalah awahi. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأضاحي باب أضاحي berkorban disebut dengan أضاحي atau أضحيه أضاحي atau أضحيه. Definisinya, pengertian أضحيه ialah التقرب إلى الله تعالى fi ayyamin nahri bi syara'it maqsusah ma yudka taqarruban ila Allah 'azza wa jalla fi ayyamin nahri bi syara'it maqsusah. Sesuatu atau hewan yang disembelih dengan niat taqarrub, hewan yang disembelih dengan niat taqarrub mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahr dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Dzulhijjah. hewan yang disembelih dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahr dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Inuhiyah. Uhiyah ini berarti na'zakumullah disyariatkan dalam Islam dengan dalil Al-Quran, dalil sunnah, dan dengan kesepakatan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, dan hendaklah engkau sholat untuk Rabbmu, وَانْحَرْ, dan sembelihlah hewan kurban. Di sini Allah memerintahkan kita sholat dan memerintahkan kita menyembelih hewan kurban lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah semata. Adapun sunnah Rasulullah SAW, nanti kita baca riwayatnya, bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban atau berkurban dengan dua ekor kambing. Kaum muslimin juga sepakat bahwasanya menyembelih hewan kurban disyariatkan. Baik, apa hukumnya berkurban? Apa hukumnya berkurban? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Dasarnya ialah ayat yang saya bacakan di atas. Fasalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita sholat dan memerintahkan kita menyembelih hewan kurban lillahi ta'ala. Pendapat yang kedua menyatakan hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan namun tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Ini adalah pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, dikarenakan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang dikeluarkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza takhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sha'rihi wa bushrihi syai'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian kepingin hendak berkorban, maka jangan memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Di sini Rasul mengatakan, kamu hendak kepingin korban. Kata-kata kamu kepingin itu menunjukkan apa? Tidak wajib. Ya, kamu kepingin korban, tidak wajib. Kalau seandainya berkorban itu hukumnya wajib, maka tidak mungkin diserahkan kepada kehendak muslim. Ya, wajib-wajib. Kamu berkehendak, kamu tidak berkehendak. Kamu ridho, kamu tidak ridho, harus kamu kerjakan. Itu wajib. Namun di sini Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu kepingin berkorban, jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan potong kulit. Jangan kepingin, berarti tidak wajib. Ini pendapat yang rajih. Berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu berkorban, tidak wajib. Naam, juga diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma pernah tidak berkorban. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sengaja tidak berkorban padahal beliau mampu, karena khawatir diyakini wajibnya. Khulasanya, berkorban disyariatkan, tetapi hukumnya sunnah mu'akkadah, tidak wajib. Sunnah mu'akkadah, tidak wajib. Kemudian yang perlu dipahami di sini, ikhwan, berkorban itu dalam Islam atas nama orang yang masih hidup. Ya, berkorban itu atas nama orang yang masih hidup. Baik dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, besar atau kecil. Yang penting atas nama orang yang masih hidup. Baik, adapun berkorban atas nama orang yang telah mati, itu tidak ada contohnya. Misal, pun punya orang tua sudah wafat, nah, berkorban atas nama bapak saya yang telah wafat, tidak boleh, tidak ada syariatnya. Paham ya? Karena korban itu ditujukan untuk orang yang masih hidup. Maka syariatnya sekali lagi, korban itu atas nama orang yang masih hidup, tidak boleh atas nama orang yang telah mati. Dikecualikan dua keadaan. Dikecualikan dua keadaan. Boleh atas nama orang yang mati. Yang pertama, kalau orang tersebut pernah nazar menyembelih kurban. Ya, yang pertama, kalau orang tersebut bernazar menyembelih hewan kurban, belum sempat menunaikan nazarnya, mati. Paham ini ya? Maka ahli waris harus menunaikan nazar orang tersebut, menyembelih hewan kurban atas nama sang mayit untuk menunaikan nazarnya. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, keadaan yang kedua, apabila dia berwasiat. Apabila dia berwasiat sebelum mati untuk nyembelih korban. Gitu ya. Wasiatnya disampaikan kepada ahli waris, kalau saya mati nanti tolong sembelihkan korban untuk saya. Wasiat. Ini diperbolehkan. Diperbolehkan dengan persyaratan harga hewan korban tidak melebihi sepertiga harta waris. Ya, wasiat ini diperbolehkan ditunaikan dengan syarat harga hewan korban tidak melebihi sepertiga harta waris yang tinggal. Misalkan dia mati punya harta, dipotong dulu sepertiga, nah, digunakan untuk apa ini? Membelikan hewan korban, bentuk wasiatnya beliau ini. Kalau ternyata harga hewan kurban di bawah sepertiga harta tadi, boleh. Paham ya? Tapi kalau ternyata harga hewan kurban melebihi sepertiga harta, maka tidak boleh. Paham ya? Dikarenakan wasiat dalam agama kita tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Paham ini? Hanya dua keadaan. Bolehnya kurban atas nama orang mayit. Yes. Keadaan yang ketiga kalau utamakan lagi ialah kalau diikutsertakan atas nama orang hidup. Diikutsertakan atas nama orang hidup. Tahu gambarannya? Gambarannya adalah saya berkorban atas nama saya, juga atas nama semua keluarga yang saya tanggung. Baik keluarga saya yang telah yang masih hidup atau yang telah mati, itu boleh. Yang penting atas namanya orang apa ini? Orang hidup. Paham ya? Satu keluarga yang hidup yang mati disertakan dalam masalah. Korban ini atas nama saya, juga saya peruntukkan untuk semua keluarga saya yang mati yang hidup, nggak ada masalah. Dari sana ini, ada masalah. Itu terkait dengan masalah korban bagi mukaddimah. Sekarang kita baca hadisnya. Di sini Malik rahimahullah hanya membawakan satu hadis. Pada babul awahi. Qala al-Malik rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi kabshayni amrahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkorban dengan kabshayni, dua ekor kambing kibas. Amlahaini, amlah itu warnanya putih yang ada hitamnya. Amlah putih yang ada hitamnya. Akronaini yang bertanduk. Kambingnya itu putih ada hitam-hitamnya, bertanduk. Zabahahuma biyadih. Rasul menyembelih dua kambing tadi dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya pada bagian sampil kuda tadi, sampil kambing tadi. Nah. Titik. Ini hadisnya. Hadis ini menurut Ibnu Hazmullah padanya terdapat banyak hukum. Yang pertama terkait dengan hewan yang digunakan berkorban. Hewan apa yang dinyatakan sah untuk berkorban? Apa hewannya? Disebutkan bahwasanya para ulama telah sepakat hewan kurban itu tidak boleh selain tiga macam hewan. Hewan kurban itu tidak boleh kecuali hewan ternak, meliputi tiga jenis hewan. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Unta, sapi, kambing. Ya, untuk kambing meliputi dua. Ada kambing maiz, kambing Jawa. Ya. Yang kedua kambing bon, kambing domba, kambing putih. Hanya ini. Hewan kurban itu hanya ini, tidak sah berkurban dengan selain unta, sapi, dan kambing. Nah, tidak boleh berkorban dengan kuda atau berkorban dengan ayam atau korban dengan kijang begitu. Kalau kerbau maksudnya berbeda. Kerbau sebagai tulang memasukkan dalam kategori sapi. Baik. Ini dengan kesepakatan para ulama, ada yang menyelisih tapi pendapat yang syad, pendapat yang haji. Harus hewan ternak. Itu dengan dasar Al-Hajj ayat yang ke-34. Al-Hajj 34. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari binatang ternak. Bahimatul an'am, hewan ternak. Baik. Kemudian untuk hewannya ini ada klasifikasi kurban, tartib kurban dari mulai yang paling afdol sampai yang boleh. Baik, yang paling afdol ialah satu orang berkurban satu ekor unta. Satu orang berkorban satu ekor unta, itu yang paling afdal. Yang kedua, satu orang berkorban dengan satu ekor sapi. Yang ketiga, satu orang berkorban dengan satu ekor kambing. Gitu ya. Ini saya satu orang ya, satu orang satu ekor unta, satu orang satu ekor sapi, satu orang satu ekor kambing. Yang keempat, bersyarikat pada unta. Berapa orang maksimal? 7. Apakah boleh kurang dari 7? Boleh. Jangankan kurang dari 7, sendiri juga boleh. Yang berikutnya, syarikat pada sapi. Berapa orang? 7. Boleh kurang? Yang keenam ialah berkorban dengan satu ekor kambing untuk dia dan segenap keluarganya. Terang, kalau ini kan satu orang satu ekor kambing. Yang ini satu ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Yang hidup dan yang mati. Yang hidup dan yang mati. Iya, yang tadi. Saya berkorban atas nama saya, korban atas nama saya, dan saya sertakan pula keluarga saya seluruhnya yang masih hidup dan yang sudah mati. Tak terbatas. Walaupun keluarga Anda ribuan orang. Satu ekor kambing. Itu disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Yang terakhir tadi supaya dipahami, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ketika ditanya bagaimanakah hewan kurban zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitih. Dulu seseorang laki-laki itu berkorban dengan satu ekor kambing untuk dia dan sekeluarganya. Saya bilang ya, tapi di urutannya berapa itu? Urutan yang paling bawah, yang keenam. Saya bilang ya, itu terkait dengan tartib hewannya. Kemudian ini, apakah boleh satu orang dua ekor unta? Jawabnya, terserah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau berkorban 100 ekor unta. 100 ekor unta. Yang mengurusinya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Paham ini, Bang? Kemudian masih pada hewannya ya, Pak. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya hewan jantan itu lebih afdal daripada hewan betina. Hewan jantan itu lebih afdal daripada hewan betina. Buktinya hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing kibas. Kambing kibas itu kambing jantan, makanya dikatakan kibas. Kalau kambing betina namanya najah. Najah. Paham ya? Udah ini najah. Nah, lafaz hadisnya mengatakan kibas, berarti Rasul menyembelih kambing jantan. Itu lebih afdal dibandingkan dengan kambing betina. Apakah boleh dengan kambing betina? Jawabannya boleh. Tapi yang afdal yang jantan. Kok laki-laki kok jantan? Kok kambing laki-laki? Saja kambing wanita. Kambing jantan, kambing betina. Yang afdal kambing jantan, walaupun boleh juga kambing. Apakah boleh berkorban dengan kambing betina yang lagi bunting? Lagi hamil, bunting. Apakah boleh? Apakah boleh? Jawabannya boleh. Ada masalah? Boleh. Enggak ada masalah. Boleh. Nah. Baik, itu terkait dengan masalah jantan dan betinanya. Kemudian masih pada pembahasan hewannya. Berapakah umur hewan yang disyariatkan sebagai hewan kurban? Umurnya berapa? Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura 'alaykum fatadbahu jada'atan min ad-dha'ni." Baik. Kata Rasulullah, "La tadbahu illa musinnah." Kalian jangan menyembelih hewan kurban kecuali musinnah, yang sudah musinnah. Kecuali kalau susah mendapatkannya, silakan menyembelih jada'ah dari kambing domba. Baik, hadis ini kaidah terkait dengan umur. Untuk unta, untuk sapi, untuk kambing Jawa, ya, persyaratannya harus musinnah. Harus musinnah, sudah berumur. Berapa umurnya itu? Untuk kambing Jawa, umurnya genap 1 tahun masuk tahun kedua. Genap 1 tahun masuk tahun kedua. Untuk sapi, bapak untuk sapi, umur genap umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk unta berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu namanya musinnah. Paham ya? Untuk unta, untuk sapi, untuk kambing Jawa harus musinnah, harus umur itu. Maknanya kata para ulama, kalau umurnya kurang dari itu tidak sah korbannya. Tidak sah korbannya. Harus umur itu. Makanya harus dicek ketika beli hewan kurban, dicek kepada yang ahli perhewanan ini, dicek terkait dengan masalah umurnya. Lalu bagaimana dengan kambing mendu, kambing domba? Untuk kambing domba yang afdal umur 1 tahun masuk tahun kedua, kecuali kalau susah dapatnya. Khusus untuk kambing domba boleh yang di bawah umur 1 tahun, disebut dengan jada'ah. Jada'ah itu hewan yang belum genap 1 tahun. Tapi khusus untuk apa ini? Untuk kambing domba dalam kondisi susah dapatnya. Adapun yang lainnya harus musinnah. Nah, ini terkait dengan masalah umur. Wow. Kemudian masih pada hadisnya Anas bin Malik, dijelaskan di situ tentang kriteria kambing yang afdal. Kriteria kambing yang afdal sebagai hewan kurban. Kambing ya, dikarenakan Rasul menyebutkan kambing, tidak menyebutkan pada sapi atau unta, pada kambing. Disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing ibas. Dari jantan. Amlahaini. Ini sifat yang kedua, amlah. Amlah itu warnanya putih yang ada hitamnya. putih yang ada hitamnya. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing yang tangannya hitam, perutnya hitam, kepalanya hitam. Itu namanya amlah. Putih ada hitamnya. Hitam itu pada bagian wajah, kepala, bagian perut, bagian kaki. Ini yang paling ideal. Yang paling ideal. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah akronaini, bertanduk. Ini untuk kambing ya, bertanduk. Itu ideal, bertanduk. Kriteria yang berikutnya disebutkan dalam riwayat Abu Awanah dengan lafaz saminaini, harganya mahal, harganya mahal. Dalam lafaz yang lain saminaini, gemuk, jantan warnanya putih kehitam-hitaman, hitam pada wajah, tangan dan perut, bertanduk, harganya mahal, gemuk, gemuk, masya Allah, gemuk, ya otomatis kalau gemuk itu ya mahal biasanya ya, kalau kerenteng biasanya ya murah, gemuk, gemuk mahal. Allah Allah. Baik, sifat yang berikutnya tidak ada cacat. Itu akan dibahas insya Allah. Tidak ada cacat, tidak ada cacatnya. Ini untuk kambingnya, kambing korbannya ideal. Jadi kalau sudah korban itu jangan setengah hati. Ya, korban nyari harga 600 ribu, ya dapat angkringan itu aja. Jadi korban ya sepenuh hati, gitu loh. Yang sungguh-sungguh korban penangan, dicari yang ideal sesuai dengan sifat-sifatnya tadi. Itu yang paling penting. Diterangkan tadi tanpa cacat. Ini harus tambahkan sini, tanpa cacat. Di sini ada cacat-cacat yang membuat tidak sahnya hewan korban. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fi dhahaya, ada empat cacat, ada empat cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ada empat jenis. Yang pertama, al-aurah al-bayyinu awaruha, yang rusak matanya dan jelas rusaknya. Hewan yang rusak matanya dan jelas rusaknya, ini tidak sah. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit yang jelas penyakitnya, sakitnya, tidak sah. Yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu walamha, hewan yang pincang, kakinya pincang, yang jelas-jelas pincangnya, tidak sah. Dasar. Yang keempat, al-kabiratul lati la tumti, yang keempat, hewan yang sudah tua, hewan yang sudah tua yang tidak punya otak lagi. Nah, saking tua ini Orang tua itu biasanya dimasak sampai jam-jaman ya alatai. Yang keduanya, yang keempat tidak sah. Yang tertua yang enggak mungkin ada otaknya. Ini empat cacat pada hewan yang dinyatakan tidak sah, tidak sah seperti hewan kurban dengan kesepakatan para ulama. Tidak boleh rusak matanya, tidak boleh pincang kakinya, tidak boleh sakit yang terasa sakitnya, dan tidak boleh tua. Ada ya? Kalau ada ini, tidak sah. Bagaimana kalau tanduknya patah? Sah tidak? Bagaimana kalau tanduknya patah? Sah tidak? Hah? Lepas ini masih? Hah? Ya memang cacat. Yang saya bawakan sekarang cacat. Tanduknya patah, sah tidak? Sah. Jawabannya sah. Karena nggak dari riwayat yang mengatakan tidak sah. Sah. Bagaimana kalau ya hidungnya sedikit tergores luka, telinganya luka atau agak sedikit remuk, telinganya, sah ya, barakallahu sah ya. Bagaimana kalau dia jengklang sedikit, diturunkan dari truk atau dari tingginya atau keselio sehingga dia pinjang sedikit, jawabannya, tapi pinjang. Nah, kalau pincang sedikit nggak ada masalah. Tapi kalau pincangnya jelas pincang, maka nggak sah. Bawaan. Harus lagi. Walaupun bukan bawaan, jadi kita turun dari apa truknya terkilir, itu diberdirikan betul asli pincang. Disuruh jalan nggak bisa dia. Kita pincangnya gitu, nggak sah. Kembalikan ganti yang lain. Nah kalau ekornya putus, sah. Bulunya tidak ada. Kambing misalnya, beli diambil bulunya sama orangnya, dimanfaatkan sama dia. Gak ada bulunya, sah tidak? Jawabannya sah. Itu semuanya cacat. Tetapi tidak mengurangi keabsahan hewan kurban. Jadi paham ya? Yang dikatakan tidak sah empat tadi. Yang rusak matanya, yang jelas rusaknya, yang pincang jelas pincangnya, yang sakit yang jelas sakitnya, dan yang tua yang punya otak. Nah, ini terkait dengan masalah hewannya. Sekali lagi, jangan nyari yang cacat, tapi carilah yang ideal dengan sifat-sifat. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan masalah hewan. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, dzabahahuma biyadih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing tadi dengan tangannya sendiri. Jawabannya sekarang. Masalah yang diangkat sekarang ini. Siapa yang berhak menyembelih hewan kurban? Jawabannya adalah yang pertama, yang berkorban itu sendiri. Ya, yang afdal, yang menyembelih hewan kurban adalah yang berkorban itu sendiri. Dengan contoh Rasul sekarang ini, kalau dia itu jelas mampu dan bisa. Kalau dia tidak bisa menyembelih sendiri, maka boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan kepada orang lain dan disunnahkan untuk menyaksikan hewan kurbannya. Terkait dengan diwakilkan itu dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, katanya Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an aquma ala budni. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi unta-unta kurbannya. Jadi Rasul mewakilkan kepada siapa? Kepada Ali. Maka boleh diwakilkan dan sunnahnya menyaksikan hewan yang dikurban, yang disembelih. Dan kurban yang disembelih. Itu punya sunnah. Sayyid. Apakah diperbolehkan wanita menyembelih hewan kurban? Saya tanya laki-laki ya, karena umumnya laki-laki. Apakah diperbolehkan wanita menyembelih hewan kurban? Boleh. Boleh. Secara mutlak. Secara mutlak. Allahu musta'an. Boleh. Misalnya. Apa syaratnya? Apa? Nafid. Yo, kalau masalah, tidak ada persyaratan harus suci nyembelih korban itu, Pak. Apa syaratnya? Ya apa? Hah? Itu jelas. Itu pembahasan umum itu. Jawabannya diperbolehkan bagi wanita untuk menyembelih korban dengan syarat satu, dia mampu. Ya, mampu. Yang kedua, aman dari fitnah. Itu yang paling penting. Aman dari fitnah. Ya, kalau kemudian perempuan menyembelih korban di tengah-tengah kaum laki-laki yang bukan mahramnya, tersingkap apa namanya awal dan segala macamnya, nggak boleh. Itu namanya nggak aman tadi. Sekarang dia nyembelih sendiri kambing korbannya di rumahnya, dibantu sama anak-anaknya sendiri, dia nyembelih gitu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selagi dia mampu dan aman dari fitnah. Tapi apakah dipersyaratkan harus muslim yang nyembelih korban? Jawabannya? Iya. Apakah bagaimana kalau yang nyembelih korban itu adalah non muslim? Enggak boleh. Karena kecatatan persoalannya itu. Ah. Ya. Nah. Itu ning desa enggak butuh kayak gini-gini muslim kabeh. Di tengah kota banyak jagale muslim ya. Ah. Ini kuat. Ahli kitab boleh. Kalau selain ahli kitab, nah boleh. Yakin? Nah. Baik, terkait dengan yang boleh, laki-laki jelas. Perempuan boleh dengan syarat mampu, aman dari fitnah. Yang berikutnya, muslim yang boleh. Adapun non-muslim diperbolehkan dengan syarat. Satu, dia ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Allah mengatakan tentang firman-Nya, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum." Makanan ahli kitab halal bagi kalian. Makanan kalian halal bagi mereka. Ibnu Abbas menafsirkan pengertian makanan di sini ialah sembelihan. Sembelihan ahli kitab halal untuk kalian, sembelihannya kalian halal untuk mereka. Paham ya? Menunjukkan boleh ahli kitab yang nyembelih. Syarat yang kedua, nyembelihnya harus dengan tata cara Islam. Paham ya? Nyembelihnya harus dengan tata cara Islam, baca basmalah segala macamnya. Jelas. Kalau diketahui dia nyembelih membaca dengan menyebut nama Tuhannya, tidak boleh. Jadi rangkai, syirik. Ya, yang berdengar nama Yesus sembelih, enggak sah. Harus dengan nama Bismillah. Nah, ini terkait dengan masalah menyembelih. Kemudian ini apa disebutkan tata cara penyembelihannya. Wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu 'ala sifahihima. Ayat beliau sama menyebut nama Allah, baca bismillah. Wa kabbara, beliau bertakbir membaca Allahu Akbar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan lafaznya itu beliau membaca bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. dalam sahih Muslim. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan Allahumma hadza anni, Allahumma hadza anni wa amman lam yubaqi min ummati. Ya Allah, ini dari aku dan dari umatku yang belum berkorban. Kesimpulannya, yang dibaca ketika menyembelih, yang rukun dan syarat sah satu, yaitu basmalah, bismillah. Yang selainnya sunnah. Yang dibaca bismillah, terus takbir Allahu Akbar, kemudian berdoa kepada Allah supaya diterima korbannya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal hadza anni, Allahumma taqabbal hadza anni, ya terimalah korban dari ini. Kalau misalkan dia diminta untuk menyembelih korbannya orang lain, disebut namanya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza an fulan, disebutkan namanya. Allahumma hadza an fulan. Misalkan Pak Zuri, Allahumma hadza an Zuri, Allahumma taqabbal hadza an. Sembelih. Ada bismillah, ini rukun dan syarat sahnya sembelihan. Takbir, setelah itu Allahu Akbar, kemudian menyebut nama Allahumma hadza anni atau Allahumma hadza an fulan. Doa Allahumma taqabbal hadza anni atau Allahumma taqabbal hadza an fulan. Naam, barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan tata cara penyembelihannya. Baik. Hewan itu dihadapkan ke arah kiblat, itu hukumnya sunnah la wajib. Hewan dihadapkan ke arah kiblat, hukumnya sunnah la wajib. Kemudian direbahkan. Yang menyembelih menginjak sampil sebelah kanan. Ya, dia menginjak dengan kaki kirinya, diinjak sampil sebelah kanannya, kemudian kepala hewan didongakkan, disembelih dengan bacaan tadi. Kiblatnya mana sekarang? Sana. Nah gitu ya, ada sampil kanan, ada sampil kiri. Direbahkan. Hewan itu direbahkan pada sampil sebelah kirinya supaya bisa menghadap ke arah kiblat seperti ini. Nah, gini ya. Yang nyebelin menginjak sampil sebelah kanan dengan kaki kiri. Kaki kiri. Dengan kaki kiri. Kaki kiri menginjak. Baik, kepala dorongkan kaki sebelah kanannya di sebelah sini untuk memudahkan penyembelih. Itu hukumnya sunnah, teknis saja. Kalau anda merasa nyaman tangan kaki kanan yang menyembelih, kaki kiri sebelah sini menyembelih, tidak ada masalah. Yang penting hewan kurbannya sunnah menghadap ke arah kiblat, direbahkan sampai sebelah kiri dan sambil kanan diinjak. Itu lebih memudahkan dan sangat dianjurkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Mana ya? Nah, di Arab itu di Mekah kok untanya berdiri. Itu kambing tadi Pak, jadi kambing sama sapi. Untuk unta itu berdiri langsung ditusuk di bagian uratnya, langsung dinaikkan probokir. Itu terkait dengan pembahasan unta nanti. Barakallahu. Jadi ya, kemudian ya Pak, dipersyaratkan untuk alat nyembelihnya itu harus yang tajam. Tidak boleh dari kuku, tidak boleh dari tulang. Harus yang tajam. Apapun bentuknya, entah dari besi, dari batu, yang penting tajam. Bukan dari kuku, bukan dari tulang. Naam, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir yang belum kita bahas ialah masalah waktu penyembelihan. Maksudnya pendek banget ini. Allah musta'an. Sekitar 5 lebih saja. Kalau mari baca. Sayyid, terkait dengan waktu menyembelih korban, para ulama sepakat hewan kurban tidak boleh disembelih sebelum terbitnya fajar yaumul id. Para ulama sepakat tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban sebelum terbitnya fajar yaumul id. Dijelaskan dengan kesepakatan para ulama. Yang menyembelih sebelum fajar, nasah. Kemudian pendapat yang sahih, tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban sebelum sholat id. Ya, pendapat yang rajih, tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban sebelum sholat id. Kalau menyembelih sebelum sholat id, maka tidak sah korbannya dan dianggap daging biasa. Itu disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man dzabaha qabla sholati falyadzbah syatan makanaha." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka hendaklah dia menyembelih kambing sebagai gantinya, mengganti hewan kurban tadi, yang itu daging biasa, bukan hewan kurban. Paham kan ya? Tidak boleh menyembelih sebelum sholat. Baik, batas minimal bolehnya menyembelih ialah setelah selesai sholat id dengan riwayat tadi. Batas minimal boleh menyembelih korban setelah selesai sholatul id dengan riwayat tadi. Walaupun khutbah id sedang berlangsung, nggak ada masalah. Takokai sholat. Kalau belum sholat, tidak sah. Selesai sholat, sah. Walaupun khutbah id sedang berlangsung. Paham ya? Nah, ini waktu minimal menyembelih. Yang lebih tenang lagi, selesai sholat, selesai khutbah, baru menyembelih. Ini awal waktu. Kapan berakhirnya penyembelihan korban? Pendapat yang rajih, waktu terakhir ialah terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari-hari Mina. Ya, terakhir tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari Mina atau akhir ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Itu yang rajih pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Kemudian di manakah tempat penyembelihannya? Yang disunnahkan oleh Rasul SAW menyembelih hewan kurban di tempat sholat id. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Umar radhiyallahu taala anhu. Huma disebutkan kan Rasulullah SAW yadbahu wa yanharu fil musalla. Karena Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya di lapangan itu. Itu yang lebih afdal, lebih afdal di lapangan itu. Tayyib. Kemudian diperbolehkan juga menyembelih hewan kurban di tempat manapun, di tempat dia domisili. Di tempat dia domisili. Tidak mesti harus di lapangan id, kalau tidak memungkinkan tempat yang lain, di tempat dia domisili. Dia disunahkan ya. Apakah diperbolehkan memindah penyembelihan hewan kurban di luar daerah domisili? Disebutkan hukum asalnya tempat penyembelihan adalah daerah domisili kita, dikecualikan kalau ada kemaslahatan atau ada hajat penting yang mengharuskan korban kita dialihkan ke tempat yang lain. Ada musibah, ada bencana, ada kelaparan dan segala macam di sebuah tempat, maka bisa korban-korban kita diserahkan ke tempat yang lain yang membutuhkan. Tapi kalau normal kondisinya, yang sunnah di tempat domisili. Barulah. Halo. Kemudian untuk yang berkorban ada ketentuannya, tidak diperbolehkan mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mengambil kulitnya semenjak tanggal 1 Zulhijjah. Paham? Semenjak tanggal 1 Zulhijjah baru boleh potong kuku, rambut dan semisalnya ketika hewan kurbannya sudah disembelih. Itu hadis Ummu Salamah dalam Sahih Muslim. Hadis Ummu Salamah dalam Sahih Muslim. Bagi mereka yang baru kepingin berkorban, sudah masuk Zulhijjah ya, baru ingin korban, maka semenjak dia niat berkorban dan sudah ditentukan hewannya, semenjak itulah dia tidak potong rambut, tidak potong kuku, dan tidak mengambil kulit. Semenjak itu. Misalkan sekarang tanggal 4 baru ada rezeki, ada niat besok, maka mulai besok tidak boleh ambil kuku, rambut dan kulit. Ada paham ya? Ini terkait dengan orang yang berkorban. Barang siapa yang melakukannya dengan sengaja, maka dia berdosa, tapi sah korbannya. Berdosa itu sah korbannya. Barakallahu fikum. Bagi orang yang berkorban dianjurkan untuk memakan, bahkan sebagian berpendapat wajib untuk memakan sebagian dengan korbannya. Berapa persen pak yang dimakan? Berapa persen yang disimpan? Berapa persen yang disedekahkan? Yang masyhur di kalangan para fuqaha dibagi tiga, gitu ya? Sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Makan sepertiga kambing lah ya Allah ya. Itu keterangan sebagian para fuqaha, tidak ada dalil khusus tentang masalah. Sehingga diperbolehkan bagi dia untuk mengambil sedikit saja, selebihnya disedekahkan pada masalah. Atau dia ngambil banyak, sedikit yang disedekahkan juga boleh. Minimalnya dia bersedekah dengan sesuatu yang sudah dinyatakan infak sedekah dengan itu. Satu kambing dia sedekahkan 1 kilo daging, 1 kilo tulang, sedekah. Selebihnya lu dia sendiri boleh, nggak ada masalah. Atau sebaliknya dia cuma ngambil hatinya atau selebihnya sedekah, boleh, nggak ada masalah. Dari tadi jadi nggak harus sedekah. Pembagian juga terserah, mau dibagi sedikit-sedikit, mau banyak-banyak, tergantung panitia dan tergantung kondisi yang ada. Dan tidak ada persyaratan semua harus bagi tiga dan kelipatannya. Tidak ada. Daging bagi tiga, tulang bagi tiga. Untuk berbagai kelipatan lagi, 3 dikalikan 3, 9. Bagi 9, 9. Ini semua tidak ada nasnya sama sekali dan justru mempersulit diri. Barakallahu fikum. Untuk hewan kurban bisa disedekahkan, berarti untuk fakir miskin. Bisa pula dihadiahkan, berarti itu siapapun yang kita inginkan, baik dia orang kaya, orang muslim, non muslim, tidak ada masalah. Hewan kurban ya, untuk sedekah agar miskin yang 7, untuk hadiah siapapun yang kita inginkan dari orang-orang yang kita kasih hadiah dari hewan kurban tadi. Kemudian jagalnya, penyembelihnya tidak boleh diberi upah dari hewan tersebut. Silakan dikasih upah menggunakan yang lain dengan uang misalnya. Tidak boleh diberi upah dari hewan tersebut. Nas hadisnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban tadi sampai diberikan kepada mustahiknya. Maka tidak boleh menjual kulit, tidak boleh menjual tali kekangnya, tidak boleh menjual apa kakinya dan segala macam. Tidak boleh. Semuanya harus dibagi. Setelah dibagi sampai ke tangan mustahil, maka terserah dia. Dia mau simpan, dia mau makan, dia mau jual, terserah dia. Terkait dengan kita yang berkorban atau panitia korban, tidak boleh menjual apapun dari hewan tadi. Itu dengan nas hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Selesai itu maghribnya ya. Allahumma sholli. Ada yang mau tanya kan? Kulitnya diberikan ke jagalnya tapi masih dibayar sepuluh. Sebenarnya dikasihkan jagal sebagai apa kulit tadi? Sedekah. Kalau dengan niat sedekah atau hadiah boleh. Kalau dengan niat upah tidak boleh. Walaupun kulit. Biasanya jagalnya kita tuh. Tapi kita pisahkan dari bayaran. Maka itu ditinjau niatnya. Jadi Pak, ini bukan upah Bapak, tapi ini hadiah dari kami. Ambil. Tapi kalau dia mintanya sebagai upah, tidak boleh. Mas, larangan dari sisinya Alif. Gimana? Masalah disunahkan menyaksikan penjualan itu. Apakah ada? Hanya menyaksikan. Hanya menyaksikan. Untuk syiar. Itu pendak berdoa yang menyaksikan. Tidak. Yang tadi bilang bismillah Allah apa segala macam, ya ini boleh. Nyaksikan Pak, itu fungsinya untuk syiar. Dan dia merasa sedang beribadah kepada Allah, sedang berkorban. Korban itu bukan semata-mata untuk sosial bagi-bagi cacing, tapi lebih daripada itu, syiar Islamnya, pengagungan kepada Allah dan juga sosial. Yang lain pak, nggak bercataran nih pak. Gimana pak? Bacaan takbir bagi yang menyaksikan. Tidak ada. Yang ada yang nyembelih. Mas tersebut. Ya boleh tadi. Artinya bagaimana caranya boleh jadinya? Ya, prinsipnya kata Rasul, zakatul janin, zakatul ummi. Penyembelian janin itu diikutkan dengan ibu. Jadi yang sebelah siapa? Ibunya. Dengan cara yang syar'i. Sembelih. Kemudian dibelah. Ketika dibelah, dua kemungkinan. Mungkin mati, mungkin hidup. Kalau sudah mati, cukup dengan sembelih ibunya tadi. Itu pengertian zakatun janin dan kalau ini. Kalau dia masih hidup, maka harus sembelih ulang. Kalau dia hidup, harus sembelih ulang janin tadi. Apa Ustaz tidak usah dipelihara? Oh tidak bisa. Sudah ditunjuk sebagai hewan korban. Harus disembelih. Jadi umumnya dia mati biasanya. Tentu kan ya? Korban ke masjid kambing. Tapi dia tidak mau makan kambing. Tidaknya sama. Diambil. Yang makan tidak usah dia. Yang makan istrinya atau anaknya. Kalau di rumah. Tidak mau. Hah? Nggak mau sama sekali, ya sudah gimana lagi nggak bisa ngambil. jangan minta nunggu dikasih aja. Lo kok barter sih enak ya, kok korban kambing ke jam sapi, kambing kambing gitu aja tuh. Jangan minta, diam aja. Kalau dikasih ini pak dari anak sapi saya terakhir gitu, entah itu mana ya tuh kok dia sapi ada kalau gimana pak? Sakit yang jelas sakitnya ini gimana? Itu dikembalikan kepada ahli hewan. Jadi sakitnya itu betul-betul mempengaruhi kondisi fisik hewan. Membuat dia kurus, membuat dia dagingnya kurang dan segala macam. Ada kasus di mana sudah disembelih, fisiknya sehat, tapi begitu sampai di hatinya ternyata hatinya ini rusak. Apakah mempengaruhi daging? Kalau menurut kedokteran itu harus dibuang semuanya sama daging-daging itu tidak boleh dimakan. Iya, kan dulu. Artinya membahayakan mengandung iya, apa aja? Ada beberapa pendapat dari kedokteran yang hatinya saja dibuang. Tapi anak yang baru dapat sekarang ini malah sama sapi semua itu tidak boleh dimakan lagi. Kalau dimakan apa dampaknya? Ya ini sudah rusak, penyakit. Dampaknya apa kalau dimakan? Bukan hatinya, dagingnya tadi. Dagingnya itu, ya mungkin ada racun atau apa dan sebagainya. Artinya kalau secara medis itu membahayakan, kalau dimakan bisa sampai pada kematian segala macam, nanti dimakan. Dengan kaidah umum, wala tabdu anfusakum. Kamu jangan membunuh jiwa kamu sendiri. Coba dengan hadis, la dharra wala dhira, tidak boleh membahayakan dalam Islam. Itu kalau secara medis betul-betul memang berpenyakit dan membahayakan. Tapi kalau tidak, ya yang hatinya aja yang dibuang, yang lainnya. Yang berkorban tapi tetap sah. Yang enggak ketahuan, ya sahabat. Sesuai dengan niat. Makanya kan ada pemeriksaan hewan sebelumnya. Ada tim kan di Surabaya? Ya. Nah. Sering kita mendengar terang ini kalau di masjid-masjid bahwa barang siapa yang mau berkorban, namun tidak berkorban, maka jangan mendekati masjid. Itu maksudnya? Oh, itu terkait dengan ancaman orang yang punya kemampuan tapi tidak berkorban. Hadisnya mau baik. Yang sahih dia baik, bukan sahih sabdanya Rasul SAW. Kalaupun sahih, itu dijadikan dalil untuk menunjukkan wajibnya berkorban bagi yang mampu. Tapi baik dulu. Sehingga yang sahih, hukumnya sunnah, mu'akkad, dan da'wah. Itu sebutkan dalam bulan Ramadhan, hadis nomor 1374. Tadi disebutkan pada hadis, para ulama merujukkan dia mauquf ucapan Abu Hurairah saja. Bukan sebagai sabdanya Rasul SAW dan baik dulu. Untuk bagi yang haji berwajib ya? Haji sana, dia namanya al-haji. Nah, iya, maksudnya orang panjang ini. Adalah saya bilang ini adalah bab haji. Bab haji itu terkait dengan hal-hal yang lain yang seputar masalah korban ini. Dengar tidak? Belum bunyi. Panjang riwayat masalah haji. Artinya di sini ada yang belum tersampaikan ya. Di antaranya hal-hal yang diperbolehkan bagi kita terkait dengan hewan kurban. Kita diperbolehkan untuk makan. Kita diperbolehkan untuk bersedekah dengannya. Diperbolehkan untuk menghadiahkan hewan tadi, daging tadi. Boleh menyimpan. Boleh menyimpan. Juga bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan ditunggangi sebelum disembelih. Misalkan sapi atau unta gitu. Boleh ditunggangi sendiri. Sampai ke tempat penyembelihan turun sapi tunggangi turun, tidak ada masalah. Kulitnya kambing dulu, bal kulitnya kita kerok dulu, diambil dulu kulitnya itu, dimanfaatkan untuk baju, untuk alas, tidak ada masalah. Itu semuanya ada pembahasannya, kita membahas tidak ada mungkin kan. والله تعالى أمر الله بأن سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقول حقا